kaya orangnya yang pakai kaya binatangnya negeri ini memang kaya kaya alamnya kaya budayanya negeri ini memang kaya kaya pejabatnya kaya penjahatnya negeri ini memang kaya kaya idenya kaya sejarahnya negeri ini memang kaya negeri ini memang kaya kaya rakyatnya yang menangis di ujung malam kaya harapannya kaya agamanya ini memang kaya aku bersimpuh di makammu tebarkan kembang ibu yang letih hei Bung Karno nyenyakkah tidur abadimu inikah nyanyian kecewa hei Bung Karno aku bersimpuh di makammu akankah kisahmu menjadi api hei Bung Karno nyenyakkah tidur abadimu dingin yang aneh menyiksa negeri thank you. negeri ini memang kaya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di matamu, maafkanlah aku yang cengeng. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu, tularkanlah keberanian itu. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di matamu, suaramu bangga legar di kalbu. Nyenyakkah tidur abadimu, bila kan mimpi itu kan nyata. Negeri ini memang kaya. Kaya penguasanya, yang miskin hatinya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, yang kaya raya. Negeri ini memang kaya. Pemberontaknya. Ya, buat Agustusan, kita ngeduluin.